Oke, kita kembali lagi di Kafis Break bersama Bang Kavi Kurnia ya, yang penasaran menikmati kemiskinan masih dibahas untuk sore ini Bang. Sebelum lanjut ini ada yang agak tergelitik nih Bang Kavi, ada satu lagi gejala katanya. Ada orang yang hanya ikut seminar untuk bisa makan gratis dan tempat yang nyaman. Amat tidur. Amat tidur. Juga pergi ke resepsi pernikahan juga cuma untuk makan sama dapat souvenir and door prize gitu. Itu juga menikmati kemiskinan ya, Pak. Apalagi kalau berangkat sebenarnya dibayarin kantor ya, enak betul. Di dalam survei kita ada salah satu responden itu menulis komentar begini. Miskin boleh, susah jangan. Miskin boleh, susah jangan. Iya, susah jangan. Jadi it's okay. Miskin enggak ada masalah gitu loh. Tapi susah jangan. Gimana tuh implementasinya ya? Gue bingung. Bukannya kalau orang udah hidup di bawah garis kemiskinan juga pasti susah ya, Bang? Iya, maksudnya susah dalam arti menderita gitu loh. Jadi kalau selama kita miskin tapi tidak menderita, kagak apa-apa gitu loh. Oke, okay. Ini ada yang membantahnya nih Bang, dari Pak Ahmad di Semarang. Kayaknya dia praktek jurus lu nih kemarin. Bagi saya jadi bos lebih gampang daripada karyawan. Dengan modal 5 juta bisa jual es cendol, tapi aplikasinya susah ya Bang, mohon motivasi Bang. Lu sebagai kasus kasih contoh es cendol. Beneran tuh dengan es cendol. Mereknya jangan-jangan apa nih? Jangan salah lu. Jadi udah ada orang dagang nasi uduk pakai biang penasaran. Bener banget, itu di Jakarta ya Bang ya? Jakarta. Nasi uduk biang penasaran. Buset dah, ini kebanyakan dengerin Bang Kaki nih gua. Ini udah bagus ya Bang ya? Udah mau bisnis ya, tinggal motivasinya harus lebih kuat lagi. Iya, tapi kan apa begini ya. Oke, dia berpikir seperti itu. Tapi kan ada orang-orang yang latah gitu loh. Dan tidak ada kreasi dan tidak tahu harus ngapain. Karena udah sedemikian lama buntu pemikirannya. Jadi dia pikir, ya gue ada duit memang 5 juta daripada gue gak ngapa-ngapain, daripada gue nanti dikatain orang apa segala macam. Jadi gue dagang cendol. Tapi dagang cendol itu tidak menjadi panggilan jiwa. Tidak menjadi sesuatu yang benar-benar dilakukan dengan ketekunan yang sangat luar biasa. Ya udah pokoknya gue dagang cendol. Aku syukur kagak laku ya udah. Iya. Itu ada gejala penyakitnya tadi berarti ya. Nothing tulus juga. Nothing tulus. Gak bagus tuh berarti Pak Ahmad. Anda tetap harus butuh motivasi lagi ya. Iya. Dan itulah sebabnya ya. Yang sangat menarik adalah bahwa salahnya juga adalah mungkin ya. Di kita itu kalau orang bekerja satu atau dua hari dalam satu minggu itu dianggap tidak pengangguran gitu loh. Jadi Ini yang sangat menarik gitu loh. Di beberapa daerah gitu loh. Kalau kita tanya, pekerjaan Anda apa? Anda benar-benar pengangguran atau bekerja? Gitu loh kan? Gitu loh. Mereka umumnya mengatakan, saya bekerja Pak. Saya enggak nganggur gitu loh. Pekerjaan Anda apa? Ya, enggak tentu Pak. Jadi, saya bilang, loh nggak tentu, kok nggak tentu ya Pak, kita ya kadang-kadang ngobiak sini ngobiak sana bantu sini ya, artinya Anda nganggur? Enggak Pak, saya kerja. Kerjanya apa ya? Itu ngobiak kadang-kadang ya. Tiga hari dapat kerja, sebulan libur. Iya. Begitu. Oke. Nah, ini menurut saya sudah saatnya kita membasmi penyakit ini, kalau kan nanti penyakit ini turun temurun gitu loh. Dan banyak orang juga yang mengatakan, ya kenapa? Karena Anda bisa melihat bahwa semua film sinetron kita, gitu ya, itu tidak ada satupun film sinetron kita itu yang tidak glamor. Ya kalau nggak, siapa yang mau nonton gitu loh. Jadi film sinetron kita itu glamor dan itu akhirnya memberikan kenikmatan gitu loh. Wah, kepada mereka-mereka bahwa wah, gue pokoknya satu hari hidup gue mungkin bakal seperti itu. Tapi kalau lo kagak usaha ya kagak mungkin. Iya. Bang, tadi hanya mau jemput pepatah, ini juga ada pepatah masuk nih dari Pak Anto di Jakarta. Kaya adalah akibat, bukan sebab. Sedangkan kemiskinan adalah pilihan. Gimana Bang? Bingung gue. Bang Kavi aja bingung, apalagi gua. Kaya adalah sebab. Kaya adalah akibat, bukan sebab. Ya sebab apa? Ya memang akibat dong, akibat kerja keras. Gitu. Ya gitulah ya. Tapi apa benar kemiskinan tuh pilihan? Enggak. Jadi kalau menurut, ya mungkin orang mungkin milih miskin ya, tapi kalau menurut saya sih mestinya ya itu, harus berontak. Kita harus berontak, Anda yang ini jangan lagi mau menjadi pecandu kemiskinan. Nah itu dia tuh. Selamat dulu deh buat Pak Awan ya, Pak Jeffrey di 2774, lalu Pak Anto di 771. Nanti Pak Safem yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan hadiah dari Kafis Break. Lesson telurnya apa Bang sore ini Bang? Dari menikmati kemiskinan ini Bang. Kalau hasil survei kita di lapangan itu yang menarik adalah bahwa satu gitu loh, ada orang yang kita lihat nih sekarang ini adalah orang merasa tidak berdaya terhadap lingkungan, situasi dan keadaan sekarang ini, tidak berdaya. Menurut saya ini berbahaya sekali ya. Jadi harus ada sebenarnya usaha pemberdayaan. Pemberdayaan apa? Pemberdayaan skills gitu loh, pemberdayaan kemampuan kita untuk bekerja gitu loh, tenaga kerja, walaupun mungkin tenaga kerja kita skillsnya masih rendah ya, tapi harus ada pemberdayaan. Karena kalau tidak ada pemberdayaan, maka orang yang seperti tadi yang saya bilang, anak kerja, padahal sebenarnya mereka menganggur. Ngobyek itu nggak pernah pasti, ya. Dan juga nggak tahu kapan obyekannya datang. Iya deh. Oke, semoga yang mendengarkan obrolan kita sore ini termotivasi, mempunyai inovasi baru lagi, tidak menjadi bagian dari orang atau masyarakat yang menikmati kemiskinan ya. Semua bisa, kalau bisa bangkit lagi, kreatif lagi, jadi orang kaya semuanya. Amin. Bang Kavi, thank you banget ya sudah datang. Kita ketemu lagi di Kavis Break selanjutnya. Saya Dona Oriza, sukses untuk Anda. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa, Kavis Break.